Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Istima'ul Juyush al-Islamiyah ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyah. Wa qala Utsman ibn Sa'id ad-Darimi al-Imam al-Hafiz ahad a'immatil Islam. Haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Hammad. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة حدثنا عطاء قال حدثنا عطاء بن سائب عن سعيد ابن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت براحة طيبة فقلت يا جبريل يا جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله. فقالت ابنته أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي؟ فقالت نعم. فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر بنقرة من نحاس فأهميت، ثم دعا بها بوالدها فألقاهم فيها وساق الحديث بطوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إخوة الكرام أخوات الكريمات، kita masih dalam penjelasan dalil-dalil tentang Allah تبارك وتعالى، itu Tuhan yang di langit, Tuhan yang di atas. Sudah berpuluh kita lewati dalil-dalil dan masih tetap kita baca dalil-dalil tersebut. Karena itu disebut buku ini dengan nama Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, bersatunya seluruh tentara-tentara Islam ala harbil mu'attilati wal jahmiyah, untuk memerangi pemahaman jahmiyah yang menafikan Allah di atas. Ya, sudah berpuluh kita baca dan kita lewati. Kita akan lanjutkan lagi. Qala Uthman ibn Sa'id ad-Darimi al-Imam al-Hafidh ahadu a'immatil Islam. Berkata Uthman ibn Sa'id ad-Darimi yang digelari dengan al-Imam al-Hafidh, salah seorang ulama Islam. Haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Hammad wa huwa ibn Salamah qala haddathana Ata' ibn Sa'ibi an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, yakni Ad-Darimi berkata, Musa bin Ismail memberitakan kepada kami. Dia berkata, Hammad yaitu Ibnu Salamah menceritakan kepada kami. Dan dia berkata, Atha' bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma usriya bi, tadkala aku dinaikkan ke langit, tatkala aku diisra'kan, diperjalankan di malam hari pada peristiwa Isra Mi'raj, marartu bi ra'ihatin thayyibah, aku melewati tempat yang begitu harum sekali, semerbak wanginya. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi ar-ra'ihatu thayyibatu? Aku pun bertanya, wahai Jibril, ini bau apa begitu harumnya? Qala, berkatalah Jibril, hadihi ra'ihatu mashitati binati Fir'aun wa awlariha, inilah wangi yang keluar, harum yang keluar dari tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya. Kanat, ya, jadi harum tersebut adalah harumnya wanita tukang sisir tersebut beserta harumnya anak-anaknya yang dahulu kerjanya menyisir putri Fir'aun. Kanat tumashituha fawaqa al-mishtu min yadiha, suatu hari dia menyisir putri Fir'aun, maka jatuhlah sisir itu dari tangannya. Faqalat, maka dia berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Dia ambil, dia akan menyisir kembali, Bismillah, dengan nama Allah. Faqalat ibnatuhu, maka berkatalah putri Fir'aun, Abi, siapa itu Allah? Apakah yang kau maksudkan adalah dengan nama ayahku? Qalat la, dia berkata, tidak. Walakin Rabbi wa Rabbu abika, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Faqalat, Rabbi wa Rabbu abika, ya, dialah Allah. Allah, faqalat ukhbir bidzalika abi, bolehkah aku beritahukan hal ini kepada ayahku? Faqalat na'am, berkata dia, silakan beritahukan. Fa akhbarathu, maka diberitahukan oleh putri Fir'aun ini kepada Fir'aun. Fada'a biha, kemudian Fir'aun pun memanggilnya. Faqala man rabbuki, Fir'aun bertanya, siapakah Tuhanmu? Halaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Tuhan selainku? Qalat rabbi wa rabbuka Allah alladhi fis sama', Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, dialah yang di atas langit. Ini ya perkataan orang-orang sebelum kita pada zaman Musa. Subhanallah, sungguh aneh sekali jika berpuluh dalil ini, beratus dalil, semuanya tak sahih, tak benar. Tapi Allah bukan di atas, tapi Allah di mana-mana. Atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping alam, tidak di bawah alam. Ya, artinya tidak ada Allah. Inilah perkataan mereka. Kemudian fa'amara binaqratin min nuhasin fa'uhmiyat, maka disuruh oleh Fir'aun untuk dibuatkan kuali yang berasal dari tembaga, kemudian dipanaskan kuali tersebut, diisi padanya minyak atau air. Thumma da'a biha wa wabi wabi waladiha, kemudian Fir'aun memanggil perempuan tersebut, tukang sisir putrinya dan anaknya. Fa'alqahum fiha, kemudian dimasukkanlah ke dalam tempat tersebut. Wasaqal hadis abitulih, kemudian hadis diriwayatkan dengan panjang lebar dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi yang mulia SAW. Intinya dalam hadis ini, tukang sisir tersebut mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah yang di atas langit. Ya, dan inilah keyakinan seluruh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Sebelum Rasulullah SAW diutus, itu pula lah keyakinan Musa dan lain-lainnya. Nah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس إيانا فأتى موسى فرطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فرطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال ارجع إلى عبدي فقل له فليدع يده على متن ثور على متن ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشها فأتاه فبلغه ما أمره به فقال ما بعد ذلك قال الموت قال الآن طابت نفسي فشمه شمة قبض روحه فيها ورد الله على ورد الله على ملك الموت بصره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, tetapi juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tapi tanpa sebang redaksi. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, kana malakul maut ya'ti an-nas ayanan, adalah malakul maut dahulu kala mereka datang kepada manusia, ayanan, ya, dengan terang-terangan terlihat. Kata-kata ayanan inilah yang dipermasalahkan, ya, dalam sebagian riwayat tak ada kata-kata ayanan, ya, yang jelas dia datang kepada manusia tertentu. Fa'ata Musa, dia pun datang kepada Musa. Musa tak tahu itu malakul maut. Falatamahu, maka karena dia datang dalam bentuk manusia, ya, dan dia mendekat kepada Musa, maka Musa tak mengetahui ini orang, dia mengira orang ini akan berbuat kejahatan. Falatamahu, maka Musa menempelengnya. Tempeleng Musa dia. Fadhahaba bi'ainihi, maka satu matanya, ya, lepas. Menunjukkan kuatnya Musa. Musa kuat sekali. Sekali tempeleng lepas mata kawan. Subhanallah. Hadis ini sebagian orang menolaknya, padahal dia terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, karena tak sesuai dengan akalnya. Bagaimana mungkin malakul maut ditempeleng Musa lepas matanya? Ya, kenapa harus tolak jika hadisnya sahih, riwayatnya benar? Kita katakan karena malakul maut dalam bentuk manusia dan Musa tak mengetahui itu malakul maut. Ya. Fa'araja ila rabbih, maka dia pun naik kepada Tuhannya. Ini menunjukkan Allah di atas. Dia naik kepada Allah. Faqala ya rabbih, dia pun berkata wahai Tuhan, ba'athani ila Musa, engkau mengutusku menemui Musa, falatamani fadhahaba bi'aini. Ya, aku mendatanginya, dia tempeleng aku, akhirnya mataku satu ini, seperti ini keadaannya. Buta satu matanya. Walau la karamatu alaika la syaqaqtu alaihi, kalau bukan karena kemuliaannya bagimu, aku akan, ya, syaqaqtu alaihi, aku akan buat seperti itu pula dia. Faqala rji' ila abdi, maka Allah mengatakan kembali kau kepadanya. Ya. Faqul lahu, katakan kepadanya, ya, falyadh' yadahu 'ala matni thawrin, hendaklah letakkan tangannya di atas punggung sapi. Falahu bikulli sya'ratin tawarat biyadihi sanatun ya'ishuha, maka setiap bulu-bulu sapi yang tertutupi dengan tangannya, sebanyak itulah umurmu. Berapa yang mampu kau tutup, sebegitulah umurmu. Fa'atahu faballaghahu ma amarahu bih, kembalilah malakul maut kepada Musa, memberitahukan dia adalah utusan Allah, Allah suruh seperti ini, seperti itu. Ya. Faqala, maka berkata Musa, fama ba'da dhalik, setelah itu terjadi, ya, umurku sebanyak bulu-bulu yang ada di bawah tanganku ini, apa setelah itu? Qala al-maut, berkata malakul maut, setelah itu kematian yang akan datang menjemputmu. Qala al-ana tabat nafsi, setelah umurnya pun berakhir, datanglah malakul maut. Berkatalah Musa ketika datang malakul maut, al-ana tabat nafsi, hari ini sekarang barulah tenteram jiwaku, tenang jiwaku. Ya, karena para nabi itu biasanya ketika mau meninggal Allah berikan baginya pilihan. Fashammahu shammatan qabada ruhahu fiha, maka, ya, malakul maut menciumkan dia sesuatu dan ketika itulah dicabut ruhnya. Waraddallahu ala malakul ala malakil maut basarah, dan Allah kembalikan penglihatan malakul maut. Ya, hadis ini panjang, ya, dan ada terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim seperti ini pula. Nah, menunjukkan Allah di atas. Nah. Hadza haditsun sahihun asluhu wa syahiduhu fi sahihain. Wa qala aidan haddatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala haddatsana Ishaq ibn Sulaiman qala haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi an 'Asib ibn Bahdalah an Abi Shalihin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. هذا حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين. حديث yang tadi adalah hadis yang sahih dan dia memiliki redaksi yang sama terdapat dalam Bukhari Muslim. وقال أيضا حدثنا أبو هشام أتو أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة. Inilah namanya sanad. Ya, semua perawi ini ada nama-nama mereka. Kalau kita mau mengetahui setiap perawi ini ada ditulis ulama buku-buku, namanya buku-buku tarajum. Ya. dari Imam Ahmad sampai Abu Hurairah. Inilah di rantaiannya. Kalau mau mengetahui hadis itu sahih atau tidak sahih, lihatlah siapa perawi yang terdapat dalam rantaian hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah ujungnya, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ulqiya Ibrahimu fi an-nar, tatkala Ibrahim dicampakkan ya ke dalam api, qala, maka berkata Ibrahim, karena Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar oleh Namrud, mereka tak kuasa mendekati api karena panas bersangatan, karena mereka mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyaknya untuk membakar Ibrahim, sehingga mereka campakkan Ibrahim dari tempat yang jauh ke api. Mereka siapkan semacam ketapel, ya, manjanik. Dengan itulah Ibrahim dicampakkan ke api. Ketika Ibrahim berada di atas, maka berkatalah Ibrahim, Allahumma innaka fis sama'i wahidun, Tuhanku, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang di langit, Engkaulah satu-satunya Tuhan di langit, maksudnya di atas langit. Wa ana fil ardi wahidun, dan akulah satu-satunya hambamu di bumi ini, maksudnya beriman dengannya. A'budukah, yang menyembahmu semata. Nah, Ibrahim ketika itu hanya dia beriman di permukaan bumi ini semua, sebelum beriman kepadanya Lut, sebelum beriman kepadanya Sarah. Allahu Akbar. Pernah di bumi ini hanya Ibrahim yang beriman. Subhanallah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Karena itulah di antara tafsirannya ada yang mengatakan inna Ibrahim ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat meskipun sendiri. Sebagian menafsirkan kata-kata ummah dengan satu umat, karena hanya dia sendiri yang beriman ketika itu. Fa'amana lahu Lut, kemudian barulah beriman kepadanya Lut. Ya. Naam. Wa fi at-Tirmidzi min hadits al-Auza'i haddatsani Hassan. Qala haddatsani Hassan ibn Utayyah an Sa'iyyah. Utayyah. قال حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن مسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في وبينك أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال السعيد أو فيها السوق قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد الكل بالرفي فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أهل الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا رسول الله وهل نرى ربنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضر الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا فيذكره ببعض غداواته في الدنيا غدراته غدواته في الدنيا غدرا غدا غدراته ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبينهم على ذلك غشيتهم حسبك يكفي بعدين تواصل وفي الترمذي من حديث الأوزاعي دلم سنن الترمذي در جلور الإمام الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية بركات أوزاعي حسان بن عطية memberitakan kepadaku an Sa'id bin Musayyib dari Sa'id bin Musayyib tabi'in salah seorang ulama tabi'in dan dia menantunya Abu Hurairah putri Abu Hurairah dinikahi annahu laqiya Abu Hurairah Sa'id berjumpa dengan Abu Hurairah mertuanya faqala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah as'alullaha an yajma'a baini wa bainaka fi suqal jannah aku bermohon kepada Allah semoga Allah mengumpulkan aku dan engkau kelak di surga, di pasar surga. Faqala Sa'idun aw fiha suqun? Maka bertanya Sa'id, apakah di surga juga ada pasar? Qala akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah menjawab, Rasulullah pernah memberitahukan kepadaku, anna ahlal jannati idza dakhaluha, bahwasanya penduduk surga ketika mereka telah masuk ke dalam surga, nazalu fiha bi fadli a'malihim, maka mereka akan masuk sesuai dengan tingkatan amalan mereka. Ya, banyak amalannya tinggi kedudukannya. Fayu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayyamid dunya, maka diizinkan bagi mereka ya kira-kira seharian pada hari Jumat dari hari-hari dunia. Untuk apa? Fayazuruna Allah tabaraka ta'ala, agar mereka dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari tersebut, hari Jumat. Ya, fayubrizu lahum arsyah, maka Allah tampakkan kepada mereka arasy Allah. Wa yatabadda lahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka fi rawdatin min riyadil jannah, mereka ada di taman daripada taman-taman surga, mereka melihat Allah. Fayudha'u lahum manabir min nur, disiapkanlah untuk mereka tempat-tempat tinggi ya yang terbuat dari cahaya, wa manabir min lu'lu', ada yang terbuat dari permata, wa manabir min yaqut, dari yaqut, wa manabir min zuburjad ya dari jenis batu zuburjad, wa manabir min dhahab, dari emas, wa manabir min fiddah, dari perak, wa yajlisu adnahum wa fihim baniyun, duduklah seluruhnya, bahkan duduklah yang paling rendah di antara mereka, dan tidak ada ketika itu yang rendah. Ala kuthbanil miski wal kafur, ya, yang paling rendah itu duduk di atas tumpukan, yakni bagaikan gunung-gunung, tapi atas yakni terbuat daripada al kafur. Ya, kuthbanil miski wal kafur, di atas tumpukan daripada yakni harum-haruman kasturi dan kafur. Ma yarawna anna ahlal karasi bi afdhal minhum majlisan, yang duduk di bawah tadi tidak pernah mereka mengetahui bahwa di atas mereka ada orang-orang lebih tinggi dari mereka yang duduk di atas ya tempat-tempat yang bermacam-macam tadi saya sebutkan di atas. Ya, mereka tak tahu di atas mereka ada lebih dahsyat ya kenikmatannya, tempatnya. Qala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata ya Rasulullah, wa hal nara rabbana, apakah ketika itu kita melihat Tuhan kita? Qala na'am, kata Rasulullah, ya hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari laylatul badr, hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari laylatul badr, apakah kalian meragukan kalian dapat melihat matahari dan bulan, matahari di siang hari dan bulan pada malam purnama? Qulna la, kata Abu Hurairah, tidak mungkin meragukan hal itu. Qala kadzalika la tumaruna fi ru'yatillah atau fi ru'yati rabbikum, demikianlah kalian kelak juga tidak akan dihalangi untuk melihat Tuhan kalian. Ya. Wala yabqa fi dzalikal majlis ahadun illa hadarahu Allahu muhadarah, tidaklah ada setiap majlis kecuali Allah Subhanahu wa taala menjumpai mereka. Hatta yaqula lirrajul minhum ya fulan bin fulan, sampai Allah berdialog dengan mereka ahli surga. Allah berkata, "Wahai fulan bin fulan, atadhkuru yawma kadza wa kadza? Ingatkah engkau dahulu di dunia hari ini dan hari itu?" Fayadhkiru ba'd ghadaratihi fid dunya. Allah sebutkan kepadanya tentang apa-apa yang dahulu dia tergelincir di dunia dengan dosa-dosanya. Fayaqulu ya Rabbi. Dia pun menjawab, "Wahai Tuhan, afalam taghfirli? Bukankah engkau telah ampunkan saya?" Fayaqulu bala. Maka Allah berkata, "Ya, fabisi'ati maghfirati balaghta manzilataka hadhihi." Karena luasnya rahmatkulah engkau menempati posisimu ini. Ya, padahal engkau dahulu memiliki kesalahan. Qala fa bainahum 'ala dhalika ghashyatuhum sahabatun min fawqihim famtarat 'alayhim tiban. Tatkala dalam kondisi demikian, maka tiba-tiba datanglah awan di atas mereka, kemudian turunlah hujan, ya. Hujan tersebut bukanlah air tapi merupakan parfum. Famtarat 'alayhim tiban. Wangi, parfum, hujan parfum. Subhanallah. Parfum itu ikhwan, di dunia ini saja ada parfum yang masya Allah mahal-mahalnya, sekali dipakai oud yang asli itu kadang-kadang sampai 1000 rial harganya. 1000 rial 3 jutaan, beberapa cc saja, ya. Itu parfum dunia, makainya dicuci pun tak hilang. Subhanallah. Ada juga parfum 10 ribu, pakai sekejap 2 menit hilang. Subhanallah. Ini saya bayangkan parfum dunia saja ada yang mahal-mahal. Subhanallah. Berapa sisi sampai Allahu Akbar. Ya, bagaimana dengan parfum di akhirat sana? Bagaimana jika hujan parfum? Tentunya parfumnya nomor 1. Subhanallah. Turunlah hujan berupa parfum tersebut. Nah, kamil Ustaz. لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما استهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثلي فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ما لم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقلنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما رافقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. نعم ما شاء الله. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Hujan parfum. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini nikmat surga ini. Hujan parfum. Kata Rasulullah, kalau satu bidadari surga saja dia didatangkan ke bumi ini, satu bumi semuanya harum dengan kedatangan dia. Satu bidadari surga. kalah sama mahrum-mahrum kita itu. Subhanallah. Ya. Lam yajidu mithla rihihi syai'an qat. Parfum yang turun itu berupa hujan tak pernah mereka cium ada seenak itu harumnya. Subhanallah. Thumma yaqulu qum ila ma a'adtu lakum min al-karamah. Kemudian Allah berkata, bangunlah. Sekarang pergilah kalian, telah kusiapkan untuk kalian segala macam bentuk kemuliaan untuk kalian yang kusiapkan. Fakhudhu mashtahaitum, ambil saja apa yang kalian mau. Fana'ati suqan, kami pun datang ke pasar. Qad haffat bihil malaikah, yang telah dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Ya, semua yang di pasar gratis, ambil gratis tak bayar. Ya, fihi ma lam tandhuril uyunu. Semua kenikmatan di pasar tersebut tak pernah terlihat oleh mata. Indahnya. Subhanallah. Ila mithlihi wa lam tasma'il adhan. Dan telinga pun tak pernah mendengar segala macam suara-suara yang merdu di sana. Di sini ada pasar burung di dunia. Indah-indah suara burungnya. Ya, tapi tak seindah dengan pasar di surga. Ada suara karaoke itu. Biduanita. Ya, dangdut kadang macam-macam, tak seindah dengan suara-suara yang ada di pasar-pasar di surga. Subhanallah. Apapun yang didengarkan di sana semuanya indah. Walam yakhtur 'alal qulub, tak pernah terbersit di hati semua keindahan dalam pasar tersebut. Kalau mau tahu masuklah nanti. Subhanallah. Kalau sekarang jangan dulu. Belajar dulu banyak-banyak kita. Fayuhmalu ilayna mashtahayna, dibawakan kepada kami apa yang kami mau. Laisa yuba'u fihi wa la yushtara, tak ada di sana jual beli, itu pasar-pasar gratis, ambil saja. Subhanallah. Wa fi dhalika as-suqi yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dhan, di pasar itulah ahli surga bertemu satu sama lainnya. Tempat berkumpul di sana. Pasar-pasar dunia kadang-kadang bau ikan, bau busuk. Subhanallah. Kadang-kadang menjerit-jerit orang pasar itu, hingar-bingar, itulah pasar dunia. Ya, pasar surga tak ada seperti itu. Kadang-kadang pulang dari pasar bau ikan kita. Ya, masuk ke pasar ikan bau ikan, masuk ke pasar udang bau udang. Adapun di surga, ya, berjumpalah ahli surga satu sama lainnya. Fayuqbilu ar-rajulu dhulman zilatir rafi'ati fayalqa man huwa dunah. Bertemulah di sana setiap ahli surga, ada yang kedukunnya tinggi di surga berjumpa dengan kedukun yang di bawah. Ya, wa ma fihim daniyun, dan tidak ada yang rendah di surga itu, semuanya nikmat. Fayaru'uhu ma 'alaihim min al-libas, ketika penduduk surga yang di bawah ini melihat pakaian yang dipakai oleh penduduk surga yang lebih tinggi daripadanya di atas, maka dia pun merasa terpana, terkagum-kagum, membuat dia minder. Subhanallah. Fama yang qadi akhiru hadithihi, belum lagi berakhir percakapan mereka, hatta yatamatsala 'alai ahsana minhu, tiba-tiba telah berubah pakaiannya lebih indah dari sebelumnya. Subhanallah. Kenapa? Wa dzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzuna fiha, karena di surga tak boleh ada orang bersedih. Di dunia ini beli barang tuh yang keluaran terbaru, ya, yang seri berapa sekarang, 7, seri 8, besok keluar yang 9, nangis dia. Subhanallah. Dunia ini nikmatnya tak ada yang indah. Kita bilang dulu hebat kali ini, ha. Sekarang dibuang orang, tak mau lagi orang. Subhanallah. Malu pun orang belinya. Ya, tak ada di dunia ini yang indah. Hari ini kita lihat naik mobil yang paling mewah, besok udah dibuang orang. Subhanallah. Jadi kenikmatan di dunia ini kita bersedih padanya. Subhanallah. Sebentar ya, besok kita menangis. Semuanya tak ada yang abadi dan kekal kenikmatan di dunia ini. Subhanallah. Di surga tidak, tak boleh ada orang bersedih di surga. Maka takkan dapat di surga orang menung-menung. Kenapa kau menung-menung? Banyak kali utangku, tak ada. Di surga tak ada itu. Tak ada orang menung-menung. Di sini aja yang banyak menung-menung. Kenapa kau diam-diam? Pusing kepala aku, banyak utang. Surga tempatnya masya Allah. La yanbaghi, tak boleh orang di sana bersedih. An yahzana fiha, thumma nansarifu ila manazilina. Selepas pasar tersebut selesai, kami pun pulang ke rumah-rumah kami. Subhanallah. Fatalaqana azwajuna, kami pun berjumpa dengan istri-istri kami. Di surga tak ada yang monogami, tak ada. Subhanallah, semuanya poligami. Antum sabar aja ya. Biar sabar kan gini aja lah, di dunia ini aja. Tak apa istriku, insyaallah di sana nanti. Sekarang enggak apa-apa lah Bang, engkau seorang. Di dunia nanti di akhirat. Tak apa. Sabar aja. Di surga tak ada yang namanya monogami, tidak ada. Tak ada sana kecemburuan. Di dunia ini pusing awak. Bawa sana bawa sini pening kepala. Tak dibawa lebih pening. Tapi bawa jugalah walaupun pening-pening sikit. Subhanallah. Surga tak ada kecemburuan. Makanya aman di sana. Antum di sini takut jangan. Nanti aja tunggu di surga. Yang takut. Subhanallah. Kemudian fatalaqana azwajuna fayaqulna marhaban wa ahlan. Mereka berkata, selamat datang wahai suamiku. Laqad ji'ta wa inna bika min al-jamali wat-tibi akthara mimma rafaqtana alayh. Engkau pulang dengan wajah yang lebih tampan rupawan, dengan harum yang lebih dahsyat, yakni tak sama seperti engkau meninggalkan kami sebelumnya. Allahu akbar. Ya. Pulang mereka dari pasar bertambah cantik, bertambah elok, bertambah indah rupa suami-suami mereka, bertambah harum. Kita semakin ke depan semakin jelek wajah kita ini. Semakin tua, ya, sudah mulai turun uban ke bawah, ke jenggot. Subhanallah. Dahulu orang nengok ngences, sekarang nengok sedih dia. Sudah tua kawan tuh. Inilah urus dunia kita. Semakin ke depan, udahlah. Subhanallah. Dulu cantik cerita, semakin lama keriput-keriput. Allahu Akbar. Dunia tak enak dunia ini. Tapi cuman mau dibilang, sabarlah kita. Subhanallah. Kemudian fayaqulu, maka berkatalah suami-suami mereka, inna jalasna liyawma rabbana, hari ini kami baru duduk bermajlis dengan Allah Tuhan kami, berjumpa dengan Tuhan kami. Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa. Wa yahuqquna an nanqaliba mithli ma inqalabna, karena itulah wajar kami pulang kemari dengan keadaan seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Habis waktunya. Subhanallah, tak sempat lagi kita lanjutkan. Sabar aja lah antum. Kita masih di dunia. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.